والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. طيب بارك الله فيكم. عندما يفنى بألف sebutkan, contohkan munada manggil ab atau om yang diidhofahkan kepada ya mudzakkarnya. Langsung contoh. Ya abi. Ya abi ya. Belum itu? Ya apa? Ya abi. Ya apa? Enggak. Ya abi ya. Yang keempat. Ya abi, ya abi, ya abi ya. Yang keempat. Ya apa? Yang kelima. Ya apa? Ya aku. Ya abadi. Ya abata. Ya abata. Anjay. Ya abata. Yang terakhir. Ya abadi. Nah. Sekarang kita masuk pembahasan tentang munada yang mudhaf kepada kata yang diidhofahkan kepada ya. Mudhafun ila mudhaf ila ya. Iqra ya khana. Abu Luqman. Amin. Apabila munada itu diidhofahkan kepada kata yang diidhofahkan kepada ya. Berarti ada berapa kata ini? Mana Abu Luqman? Dua saja. Kata yang diidhofahkan kepada ya. Mudhaf, berarti ada mudhaf. Ada mudhaf ilaih, ada mudhaf ilaih lagi. Yang tengah tadi sebagai mudhaf, ya. Nah, ada tiga kata. Contohnya ya gulama gulami. Nah, gulama mudhaf, gulami mudhaf, ya mutakalim mudhaf ilaih. Tidak boleh pada kata tersebut kecuali menetapkan ya dalam keadaan di fathah atau disukun. Ya, gulama gulami atau apa? Gulama ya gulama gulamia. Ya, jadi boleh gula ya gulama gulamia atau ya gulama gulami. Kecuali jika kata tersebut adalah ibna am atau ibna um. Apa artinya ibna am? Anak paman. Pak ibna ammi, anak pamanku. Ibna ummi, anak laki-laki, ibuku. Boleh padanya empat lughah. Yang pertama, membuang ya. dengan mengkasroh mim dan memfathahnya, dan dengannya dibaca dalam qiraah yang 7, qiraah sab'ah, dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Thaha ayat 94, ya bena umma. Apa artinya ya bena umma ya kenapa Nabila? Nah, berarti ini qiraah yang lainnya juga bisa dibaca apa? Lah, yang ya bena umma ini loh. Dibaca apa saja? Ya bena ummi dan loh. Ma'a kasril mim wa fathiha. Nah, ya bena umma, ya bena ummi. Apa artinya wahai? Nah. Wa isbatul ya. Iqra ya akhana. Wa isbatul ya ni taqawm jahri yanna ummi wa ya suqayyiku nasi. Suqayyika. Wa ya suqayyiku nasi. Anta falatani idahdin sadidi. Wa qalbu. Oleh, baik. Ini yang keberapa sekarang? Isbatul ya. Yang kedua. Yang ke tiga. Yang pertama apa ya, Pak Abdillah? Maka silmin ya bena ummi. Yang kedua fathul ya ma'a fathil mim ya bena umma. Yang ketiga menetapkan ya seperti ucapan penyair wahai putra ibuku dan wahai saudara kandungku. Nah, anta khallaftani lidahrin syadidi, engkau telah meninggalkanku di pada masa yang sulit. Syaitnya mana? Wabdillah. Ya bena ummi, ditampakkan yaknya. Berikutnya, yang keberapa ya Khona? Yang keempat. Nah. Ya bena ke anna ke bahimi wah ya'i alaika ya'bu namun nah, yang keempat untuk munada yang mudhaf kepada kata yang diidhafahkan kepada ya adalah merubah ya menjadi alif. Ya mutakallim ini dirubah jadi alif. Contohnya ya benata amma, apa artinya? Abdurrahman. Wahai putri pamanku. Janganlah engkau mencelaku. Nah. Wahja'i. Haja'a bimana naum. Itulah. Dan tidaklah. Yakhlu anki yauman matja'i. Asyahid. Ya benata amma. Ya benata munada apa ini namanya? Munada mudhaf. Nah. Hukumnya apa munada mudhaf? Mansub. Nah. Amma mudhaf ilai. Syarah. Ikra syarah ya akhana. Qulu. Ya ibna ummi. Hai. Taqulu fi i'rabihi. Ibna munada mudhafun. Wa ummi mudhafun ilaihi. Wa alamatu jarrihi kasrati tun kasratun mukaddaratun ala ma qabla ya al mutakallim ala ya'i al mahdhufa mustaza'i mustaza'i anha bil kasrati wa ummi mudafun wal ya'i wal ya'u wal ya'u wal ya'u mahdhufatun mudafun ilaihi wal ya'ul mahdhufatu wal ya'u mahdhufatu atau mau dibaca ya'i juga bisa wal ya'il mahdhufati wal ya'i mahdhufati mudafun ilaihi. Nah, ucapan beliau ya benna ummi, kamu katakan pada i'rabnya ibna munada mudhaf, hukumnya apa ya bab Abul Abbas? Munada mudhaf mansub. Mansub. Nah, karena nasabnya dengan fathah dhahirah. Ummi mudhafun ilaih. Tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah di atas huruf sebelum ya yang dibuang, yang dicukupkan darinya dengan kasrah. Ya, jadinya ummi itu asalnya ada ya mutakallim. Dibuang cukup dengan kasrah. Sedangkan ummi mudhaf sedangkan dan ya yang dibuang mudhafun ilaih. Nah, istamir. Hada ala kasril mimi. Wa amma ala fathaha. Fathiha. Wa amma ala fathiha. Faqila. Innal asla ibna ummi. Fakuli batil ya'u. Alifan. Alifan. Wal kasratu. Fathah. Fathahu. Fathatan. Fathatan. Fasoro ibna umma. Summa hudifatil alifu wa ubkiyatil fathatu dalilan alaiha fasoro ibna umma fa'ala hada fa umma alamatul jarri fihal kasratu muqaddaratu alama qoblal ya'il mungkolabati alifan mahdufatan. Apa? Mahdufatan. Alama qoblal ya'il mungkolabati alifan. Nah. Mahdufatan. Mujtaza'an anha bil fathati wa ila ghairu dali kama fi at-tasrih wa ghairihi. Nah, ini berdasarkan qiraah mengkasrah mim. Jadi baca apa ya benar ummi. I'rabnya seperti di atas tadi. Adapun dengan memfathah mim ya benar apa umma, maka i'rabnya kila dikatakan innal asla ibna ummi. Asalnya itu ibna ummi. Lalu ya dirubah jadi alif dan kasrah dirubah jadi fathah. Faquli badil ya'u alifan wal kasratu fathatan. Ya-nya dirubah jadi alif, kasrahnya jadi fathah. Jadilah apa? Ya ibna umma. Kemudian dibuang alif dan ditetapkan fathah. Jadi asalnya ibna umma itu ada alifnya. Tapi alifnya dibuang dan ditetapkan fathah. Sebagai dalil atasnya. Atas apa? Dalilan alaiha. Alama ada? Dalilan ala? Dalilan ala alif. Nah. Maka jadilah ibna umma. Maka berdasarkan hal ini, umma tanda jer padanya adalah kasrah muqaddarah di atas huruf sebelum ya yang dirubah menjadi alif yang dibuang dicukupkan darinya dengan fathah. Ini salah satu bentuk i'rabnya. Dikatakan selain itu sebagian dalam tasrih dan yang sebagainya. Samir? Ya. Ah. Ada yang ti ba'daha ra'ifatan li'anna al-'arab li'anna al-'arab la yatadura yus yusbituna ya ya yusbituna ya walal alif alifa alifa illa fiddururati sama fi hazainil baitain. Ucapan beliau menetapkan ya sampai akhirnya dan menetapkan ya lugha yang keberapa? Yang ketiga. Yang pertama kan hatful ya kasril mim, hatful ya fathil mim. Yang ketiga isbatul ya. Ini lugha i dan yang setelahnya, berarti lugha yang keberapa? Empat. Alif diganti alif. Dha'ifatani. Keduanya lemah. Kenapa lemah? Karena Arab tidak hampir-hampir tidak menetapkan ya dan tidak pula alif kecuali dalam darurah syariah. Sebagaimana dalam dua bait ini. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Naktawi bihadza barakallahu. Selesai dari pembahasan tentang munada. Insyaallah pertemuan berikutnya masuk al-mas'ul mutlaq. Fadlu barakallahu.